Mitra bisnis pengusaha meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang rancangan Undang-Undang Produk Halal. Ketua Apindo Sofyan Wanandi mengatakan, sertifikasi halal sulit diterapkan karena sebuah produk bisa memiliki ratusan kandungan yang satu persatu harus ditelusuri unsur kehalalannya. Sertifikasi hanya akan menambah biaya dan prosedur. Ada usulan agar sertifikasi halal sebaiknya hanya bersifat sukarela. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat marketing M. Gunawan Alif. Pak Gunawan, apa komentar Anda? Menurut saya, masalah dasarnya perusahaan itu selalu mengalami problem jika dia berhadapan dengan birokrasi yang mewajibkan segala sesuatunya dan diatur yang ujung-ujungnya akan membuat urusan menjadi lebih ruwet. Jadi saya sih sesungguhnya lebih baik ini merupakan pilihan bagi produsen untuk mencantumkan label halalnya atau tidak. Sebenarnya apa yang jadi pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan hal ini? Yang mendasar di sini adalah bukan wajib atau tidak wajib. Bagi perusahaan yang penting adalah apakah biayanya itu akan menambah ongkos produksi dari merek atau produk tersebut. Karena kadang-kadang problemnya ada di situ. Kalau diwajibkan, biasanya ada kesempatan untuk mempersulit, ya kan? Untuk memperlambat. Padahal di dalam kegiatan pemasaran, kalau nggak ada fleksibilitas itu akan sulit. Ya, jadi masalahnya sih sesungguhnya wajib atau tidak wajib itu lebih kepada cost yang harus dikeluarkan, tambahan cost-nya. Ada saran mengenai hal ini, Pak? Nah, the problem is bagi UMKM yang produk-produknya, makanan segala macam itu juga memerlukan sertifikasi halal. Nah, ini problem cost lagi kan. Seharusnya dia, kalaupun mau diatur, itu adalah diberikan bantuan. Misalnya masyarakat UMKM itu memperoleh bantuan untuk memperoleh sertifikasi halalnya. Kan begitu. Kalau enggak, ya ini hanya memaksa yang kaya-kaya untuk wajib mengurus sertifikasi halal dengan harga yang ditetapkan, dengan birokrasi yang ditetapkan, sementara bagi yang UMKM, mereka bingung sendiri kan? Ya kan, gimana mereka mau lobby? Gimana mereka? Nah, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan baik-baik. Kalau saya sih tetap percaya, lebih baik ini tidak usah diatur. Demikian M. Gunawan Alif, saya Dinda Natasha.